yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mempelajari dan mengkaji ilmu agama Allah, menjadi para thullab al-ilm, pencari-pencari ilmu. Ini semua barakallahu fikum fadlum minallah, keutamaan dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Sekali lagi, itu semua adalah fadlum minallah, laisa bihaulina wala quwwatina, bukan karena daya dan upaya kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan pula semata-mata karena pilihan kita, tetapi itu semua merupakan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bersyukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Alif lam di dalam kalimat alhamdu bimakna al-istighraqiyah, artinya kullul ham, segala pujian, segala pujian al-mahamid itu hanya berhak ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengucapkan alhamduli fulan, alhamduli alan, tetapi alhamdu itu hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mendapati kalimat alhamdu di dalam Al-Quran selalu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga dan semoga nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang syakirin, menjadi hamba-hambanya yang pandai untuk mensyukuri kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan anugerahkan kepada kita. Dan kita merasa takut dan takut bahwasanya kenikmatan yang ada pada diri kita adalah kenikmatan yang sementara dan bisa dicabut oleh Allah Azza wa Jal ketika kita tidak pandai dan pandai untuk mensyukuri kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi ketika kita membaca ayat Allah Azza wa Jal, wa qalilum min ibadiyya syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mereka pandai dan pandai untuk bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ucapan seorang yang bersyukur, ucapan penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala, di mana mereka menyandarkan seluruh kenikmatan-kenikmatan itu hanya kepada Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami bisa berjalan di atas hidayah ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan sungguh kami tidak bisa berjalan di atas hidayah, tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kita semua. Sehingga mungkin barakallahu fikum, kalimat-kalimat yang seperti ini sering terulang oleh asatidah kita Tetapi tidak ada salahnya untuk terus dan terus kita mengingatkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Terus menerus, jangan bosan-bosannya memberikan peringatan, selalu diingatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya di dalam peringatan dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah akan memberikan manfaat bagi siapa? Bagi yang di dalam kalbunya ada iman. Bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian saya sampaikan juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa syukur kita kepada asatidzah kita al-fudala al-afadil, yang mereka juga tiada bosan-bosannya terus-menerus dengan sabar membimbing kita, mengarahkan kita, memberikan nasihat kepada kita, yang itu semuanya sangat bermanfaat sebagai suplemen untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak lupa untuk kita terus bersyukur kepada mereka, kepada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada jasa-jasa, kepada upaya-upaya baik yang telah diberikan, dikorbankan oleh manusia. Dan tentu mereka asatidah kita adalah mungkin orang yang paling sayang, yang paling banyak memberikan pengorbanannya kepada kita semua, melebihi abauna wa ummahatuna, melebihi orang tua kita, melebihi ayah-ayah kita dan juga ibu-ibu kita. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama, bahwasanya al-ulama arhamu bi ummati Muhammadin alaihi salatu wasalam, bahwasanya para ulama mereka adalah manusia yang paling sayang, paling cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min abaihim wa ummahatihim, dibandingkan kasih sayang dan rasa cinta yang muncul dari orang tua dan juga ibu-ibu mereka. Ketika ditanyakan bagaimana itu bisa terjadi, bahwasannya mereka-mereka para ulama termasuk di dalamnya juga murid-murid mereka dari kalangan para du'a, dari kalangan para asatidah, bagaimana mereka bisa dikatakan lebih rahmah, lebih sayang dibandingkan abauna wa ummahatuna, dikarenakan li'annahum, karena mereka orang tua kita itu, yahfadzunahum min nari dunya, karena mereka orang tua hanya menjaga kita dari panasnya api yang ada di kehidupan dunia ini. Wal ulama yahfadzunahum min naril akhirah, sedangkan para ulama menjaga umat, menjaga umat manusia dari panasnya api neraka di negeri akhirat. Sehingga mana yang lebih sayang, yang menjaga antum dari api di dunia ini ataupun mereka yang menjaga antum dari api neraka Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, Wahai orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan penuh kasih sayang Allah azza wa jal, yang tidak serupa rahmat Allah azza wa jal dengan rahmat seluruh makhluk-makhluk Allah. Liannahu arhamur rahimin, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha rahmah, yang paling rahmah dibandingkan makhluk-makhluk yang memiliki rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil hamba-hamba Allah yang di dalam kalbunya ada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasakan panggilan ini adalah panggilan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah azza wa jal, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan jagalah keluarga-keluarga kalian dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wahai para talabatul ilm wa ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk kita menjaga diri-diri kita dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga keluarga-keluarga kita dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa seseorang bisa menjaga dirinya dari api neraka Allah azza wa jal? Illa bil ilmi syar'i wal amalu salih wa da'wa wa sabar, kecuali dengan kita mempelajari ilmu syar'i, dengan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, mendakwahkan dan juga bersabar. Dan ini tidak mungkin diberikan kecuali oleh mereka orang-orang yang memiliki ilmu dari kalangan para ulama, ataupun mereka-mereka yang mengikuti jalannya para ulama. Tidak akan mungkin seseorang bisa menjaga dari an-nar apabila orang tuanya sibuk hanya memberikan nafkah lahiriah berupa materi, memberikan harta kepada kita, mencukupi makanan dan juga minuman, tempat tinggal kita, pakaian kita, walaupun itu salah satu nikmat yang juga patut kita syukuri. Tetapi yang seperti ini belum cukup. Orang tua dikatakan sebagai seorang yang sayang terhadap putra dan putrinya, keluarganya, kecuali barakallahu fikum, ketika mereka berusaha untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka, anak-anak mereka dari api neraka Allah azza wa jal, dengan cara mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan lebih daripada itu, dia berdakwah, mendakwahkan ilmu ini dan bersabar. Ketika seseorang mempelajari ilmu, mengamalkannya dan juga berdakwah, sehingga benar ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-asr, yakni ad-dahr, mahalul hawadith min khairin wa syarrin, bersumpah dengan ad-dahr, dengan masa, tempat kejadian terjadinya segala perbuatan-perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah azza wa jal bersumpah dengan makhluk, bersumpah dengan ad-dahr. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika bersumpah dengan makhluk, ini tidak menunjukkan bahwasannya makhluk ini boleh untuk bersumpah dengan makhluk pula dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah azza wa jal bersumpah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari makhluk-makhluk Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang Allah lakukan, tetapi mereka yang akan ditanya. Kalau mereka makhluk-makhluk Allah dalam ma'murun, ma'murin, mereka adalah hamba-hamba yang diperintah oleh Allah, tidak bisa memerintah Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba-hamba harus tunduk kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memerintah Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada yang bisa beralasan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk berarti kita boleh bersumpah dengan makhluk. La. Karena Allah Subhanahu wa taala wa nabiyuna al-mustafa alaihi salatu wasalam melarang untuk kita bersumpah dengan makhluk Allah. Dan barang siapa yang bersumpah dengan makhluk faqad asyrak, sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Terkadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan waktu duha wad duha ataupun wasyamsi dengan matahari, wal qamar dengan bulan, wassama dengan langit, wan najm dengan bintang. Dan Allah Azza wa Jal ketika bersumpah dengan makhluk itu menunjukkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk tersebut, dan menunjukkan wahdaniyah Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah satu-satunya mustahik yang berhak untuk diibadai. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk yang besar seperti langit dan bumi, maka kebesaran makhluk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semuanya, yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Kembali kepada ayat tadi, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh benar-benar di atas kerugian, benar-benar mendapatkan kerugian, dan di dalam kerugian Allah Azza wa Jalla tidak main-main. Innal insana lafi khusr. Dengan beberapa taukid, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya benar-benar manusia itu berada di dalam kerugian. Sehingga ketika seseorang yang beriman, yang kalau kita hidup di dunia ini saja ya kita takut terhadap kerugian-kerugian dunia. Ketika kita berdagang misalnya, maka kita takut dagangan kita itu rugi, atau mendapatkan kerugian kita inginnya untung, sehingga kita berusaha bagaimana kita memilih dagangan-dagangan yang kira-kira diminati, dan kita bersungguh-sungguh mempersembahkan dagangan kita dengan sebaik-baiknya. Tetapi terkait dengan amalan yang akan membawa keberuntungan, terkadang enggak sepadan dengan semangatnya kita terhadap urusan-urusan dunia yang kita khawatir kerugiannya. Ya Allahul Musta'an, ini menunjukkan lemahnya iman kita. Ia menunjukkan da'ful iman, menunjukkan lemahnya iman kita. Ya, sehingga kita belum mengetahui bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di negeri akhirat berupa kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di dalam jannah, di dalam surga Allah Azza wa Jal, itu belum seberapa dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di kehidupan dunia ini, yang hanya sangat kecil, sangat remeh, tidak berharga sama sekali. Bahkan masih lebih berharga sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tidak ada harganya dan tidak ada nilainya sama sekali. Cuma terkadang seseorang dia berani mengorbankan agama ya untuk mendapatkan secuil dari apa yang ada di kehidupan ini, di kehidupan dunia ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, maka hendaklah kita berusaha merenungi ayat ini, tadabbur kepada ma'ani yang ada di dalam ayat ini, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita merasa takut dan takut kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang khasirin, yang merugi. Ya, sehingga kita berusaha untuk melepaskan diri dari kerugian. Dan walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memperkecualikan ada di antara mereka manusia-manusia yang tidak mendapatkan kerugian, mendapatkan keberuntungan. Illal ladzina amanu, yang pertama kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar kepada Allah azza wa jal. Dan ini menunjukkan poin yang pertama yang tadi kita sebutkan, al-ilmu syar'i. Ya, berilmu, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala ditunjukkan di dalam ayat ini. Illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman. Karena tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan keimanan yang benar kecuali apabila keimanan mereka dibangun di atas ilmu. Sehingga keimanan mereka enggak akan benar kecuali apabila dibangun keimanan mereka di atas ilmu. Ini sebagai dalil yang pertama ala ilmu. Dan kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah ketika kita dimudahkan tempat tinggal kita, kehidupan kita, dan segala amalan-amalan aktivitas kita penuh dengan ilmu. Dari pagi, siang, sore, dan juga malam hari penuh dengan ilmu. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sekali lagi luar biasa. La yu'adiluha syai, yang tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Tidak bisa dibandingkan, ya ikhwani, ya hibbati, dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di jalanan itu, yang dirasakan oleh mereka, saudara-saudara kita yang miskin, para pemuda-pemuda, yang mereka mengira bahwasanya kenikmatan itu bisa diraih di pasar-pasar, di jalan-jalan, di tempat-tempat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu adalah kenikmatan yang semu, kenikmatan yang menipu, yang fana, yang sebentar lagi juga akan hilang. Dan mereka sama sekali tidak akan bisa merasakan kenikmatan dan juga kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Nah, sehingga antum jangan sampai ingin kehidupan antum seperti kehidupan mereka. Ini kita sampaikan dikarenakan fitnatus syahwat wa fitnatus syubhat mengelilingi dan mengitari kita semua. Syaitan tiada henti-hentinya memanggil dan melambe-lambe, mengajak antum semuanya, mari-mari, tinggalkan majelis ilmu, tinggalkan majelis ilmu. Mari-mari berkubang dengan kehidupan dunia. Kehidupan kamu cuma sementara, masa kecil, ya, masa muda untuk foya-foya. Ya, sehingga ketika sudah tua diharapkan kaya raya dan mati masuk, masuk apa? Ya, bisa masuk surga apa enggak? Nah, dikhawatirkan masuk ke dalam neraka, bukan masuk ke dalam surga. Karena ini adalah jalannya syaitan. Nah, sehingga jangan sampai antum seperti mereka. Ya, cukuplah berita-berita dari mereka-mereka yang keluar dari majelis-majelis ilmu, sempat mencicipi dunia mereka selama beberapa tahun, yang kemudian alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah, akhirnya mereka kembali lagi ke majelis-majelis ilmu. Mereka kembali lagi ke majelis-majelis ilmu, dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar, lebih nikmat dibandingkan kenikmatan untuk kita mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, mendengarkan bimbingan asatidah kita. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar, lebih nikmat dibandingkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang lebih nikmat dibandingkan kenikmatan makanan dan minuman, dibandingkan kenikmatan bakso kabut, ya, katanya kalau di sini ada bakso kabut, atau kenikmatan apa dari makanan-makanan yang ada, roti Maryam. Nah, ya Allahul musta'an. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ilmu syar'i yang alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan antum. Dan kalau antum melihat dunia secara umum, maka antum segelintir kecil sedikit dibandingkan jumlah populasi manusia yang ada di kehidupan dunia ini. Cuma dipilih beberapa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jaga kenikmatan ini. Sungguh-sungguh antum untuk belajar, ya, di majlis ilmu. sungguh-sungguh antum untuk belajar menghafal Al-Quran, menghafal ahadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik yang masih muda, syababan, syabab ataupun yang sudah syaikhan, ya untuk tidak juga patah semangat dan lemah semangat. Bahkan kita melihat ada orang tua yang mereka semangatnya melebihi para pemuda, yang akhirnya mereka juga bisa melebihi kemampuannya dibandingkan yang masih muda, yang mereka tidak belajar atau tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Kita juga terkadang tidak menyangka ada orang tua yang semangat belajar lugah bahasa Arab, yang terkadang pelajaran bahasa Arab ya sulit bagi kita, ya ataupun orang menganggap sulit bagi orang-orang yang bekerja misalnya, atau orang-orang yang sudah tua. Tetapi di sebuah tempat ada ya seorang yang sudah simbah-simbah, ya dikatakan sudah sepuh, ya bahkan sudah nenek, yang mempelajari pelajaran ini bersungguh-sungguh, subhanallah, akhirnya bisa menjadi mudarrisah, bisa menjadi pengajar bahasa Arab. Ini kedzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini adalah karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Allah membukakan ilmu ya terkadang kepada orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang sudah beruban, ya. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat, beramal dengan amal saleh. Beramal dengan amal saleh, yakni seseorang dia beramal dengan ikhlas dan beramal sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena amalan itu tidak dikatakan amalan yang saleh, ada amalan yang diterima oleh Allah azza wajalla illa bi syartain, kecuali dengan dua persyaratan yang antum ketahui. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas. Beramal dengan ikhlas. Dan ini adalah perkara yang paling dan paling sulit. Lebih sulit daripada yang kedua, al-ikhlas. Sehingga ketika kita beramal misalnya sholat, meskipun sholat yang kita lakukan ini sudah sempurna secara zahir, melaksanakan syurut as-sholah, melaksanakan arkanus sholah, wajibatus sholah, dan sunan as-sholah, bahkan kita melakukannya dengan tumaknina, dengan khusyuk misalnya, tetapi ketika ada riya di dalam sholat kita, la yaqbalullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menerima amalan-amalan yang ikhlas. Qala Allahu azza wa jal fil hadithi kudsi, ana aghna syuraka'i ani syirki, man amila amalan asyraka ma'i fi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Termasuk di dalamnya adalah riya di dalam ibadah, dan ini adalah perkara yang sulit. Tetapi perkara yang sulit ini jangan kemudian kita lari dan melemahkan semangat kita. Terus kita beramal dan beramal seraya kita meminta pertolongan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kelemahan kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita beribadah, jangan sampai ibadah itu kita sandarkan kemampuannya kepada diri kita pribadi. Tetapi kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan. Ini menunjukkan ibadah seseorang tidak akan baik, tidak akan sempurna, tidak akan bagus kecuali dengan isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya ketika pada tasyahud akhir sebelum salam, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini, bantulah hambamu ini. Allahumma inni ala zikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk pandai bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk bisa bagus di dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ya karena seseorang tidak akan bisa seperti ini kecuali bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika antum belajar tidak masuk-masuk pelajarannya, Ya sebelum antum minta pertolongan kepada makhluk, ya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta agar Allah Azza wa Jalla membukakan ilmu, karena ilmu adalah minallah. Minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan ilmunya kepada antum. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memudahkan antum memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah, berdoalah, meminta, meminta kepada Allah, pasti akan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Nah, mungkin banyak di antara teman-teman kita yang mungkin di awal-awal merasa sulit, sepertinya tidak bisa untuk menguasai pelajaran-pelajaran tertentu. Tetapi karena dia sungguh-sungguh tidak berputus asa, wa husnudzon kepada Allah, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak kemudian Allah Azza wa Jalla membukakan ilmu yang selama ini menutupi dirinya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua, yakni beramal. Sehingga ilmu yang telah kita pelajari tadi menjadi ilmu yang nafi', menjadi ilmu yang bermanfaat ketika ilmu itu kita amalkan. Karena tidaklah kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu, illa lil amal, kecuali untuk diamalkan. Bukan untuk banyak-banyakan ilmu, tetapi ilmu yang kita pelajari adalah untuk kita amalkan. Dan subhanallah, ya tempat antum semuanya, majelis-majelis ilmu dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dari waktu ke waktu dipenuhi dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sedikit yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan para penuntut ilmu, kehidupan yang paling mulia. Aktivitas mereka ketika mereka duduk di majelis ilmu adalah ibadah. Mendengarkan ilmu adalah ibadah. Membaca ilmu adalah ibadah. Menulis ilmu adalah ibadah. Nah, muzakarah, muraja itu juga ibadah. Bahkan makan dan minumnya antum, tidurnya antum semuanya, berjalannya antum, semuanya bernilai ibadah. Amalan-amalan yang tadinya itu adalah amalan yang mubah, tetapi ketika diniatkan untuk taqarrub kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bernilai sebuah ibadah. Sehingga ketika antum makan misalnya, niatan makan tadi itu apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Apakah sekedar untuk menghilangkan rasa lapar? Ya, atau ingin tamattu, ingin bernikmat-nikmat dengan makanan yang kita makan, atau ada nilai lebih di situ? Saya makan karena badan saya lemas, sehingga saya makan ini ya dalam rangka untuk menguatkan tubuh saya agar saya bisa kembali belajar nanti. Saya berolahraga demikian juga. Berolahraga supaya saya sehat, beraktivitas, badan kuat, nanti di majelis ilmu gak ngantuk, bisa segar, bisa bugar. Maka olahraga, aktivitas antum bernilai ibadah. Nah, demikian juga tidurnya antum. Ya antum tidur ya dalam rangka untuk beristirahat, mengumpulkan tenaga, dimana di keesokan harinya ketika antum bangun, antum bisa melaksanakan ibadah, baik ibadah berupa salat atau kembali menjalankan aktivitas mempelajari dan mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ibadah. Sehingga kehidupan antum semuanya adalah kehidupan yang bernilai ibadah, tetapi sedikit yang bisa melakukannya. Karena itu harus dengan an-niyah, dengan niat. Nah, sehingga barakallahu fikum, jangan lupa amalan-amalan yang mubah itu bisa bernilai ibadah ketika kita niatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semuanya itu adalah ibadah, subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku, seluruh amalan yang ada di kehidupan ini, demikian juga kematianku itu hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Rabb alam semesta ini. Nah, ini yang kedua, yaitu kita beramal dengan amal saleh. Karena seseorang yang dia memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya, ya maka dia ada syabah, ada penyerupaan dengan al-yahud al-maghdub, dengan al-yahud, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yakni berdakwah. Ya tentunya dakwah itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan syurut, karena ibadah ada syurut, ada persyaratan-persyaratannya sebagaimana sholat agar sah, diantaranya ada syurut, ada persyaratannya. Dan diantara syarat ad-du'at atau syarat seorang da'i ilallahi azza wajal diantaranya adalah memiliki ilmu, memiliki al-ilm sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Diantaranya adalah Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala wa ru'ah dalam manhajul dakwah, manhajul anbiya fi dakwah ilallah. Al-ilmu merupakan syarat bagi seorang du'at. Ya, sehingga antum semuanya barakallahu fikum melangkah dan melangkah ketika antum mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla, selain untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan itu adalah niatan yang paling utama, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memberikan taufik kepada antum untuk antum mengamalkannya, antum juga berusaha ketika Allah berikan taufik untuk menyelamatkan orang lain, mendakwahkan agama ini, mengikuti jalannya para rasul, para anbiya yang mereka berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa qala Allah tabaraka wa taala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya dibandingkan mereka-mereka yang mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih bagus daripada itu. Orang-orang yang mengajak antum semuanya, mengajak manusia, mengajak umat ini kembali ke jalan Allah tabaraka wa taala. Dan yang keempat adalah bersabar. As-sabr, ya, bersabar. Dan bersabar itu adalah sesuatu yang sangat dan sangat sulit. Ya, karena seseorang dia ketika belajar, ketika beramal, ketika berdoa, ketika berdakwah, bukan tidak ada gangguan, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, tidak ada musibah. Yang namanya kehidupan seorang mukmin dipenuhi dengan berbagai macam masaib, dipenuhi dengan berbagai macam musibah. Demikian juga para penuntut ilmu terkadang capek, lelah, sakit. Ya, ada satu yang terkena cacar misalnya, menyebar kepada yang lain, jadi terkena, jadi terhambat, panas, macam-macam. Ya, apakah dengan perkara yang seperti ini saya harus meninggalkan majelis ilmu? Nah, tentu tidak. Ya, orang-orang yang mencari-pencari dunia itu juga mereka dapat musibah. Ya, mereka juga dapat sakit. Ya, sebagaimana antum juga sakit. Tetapi sakitnya mereka berbeda dengan sakitnya antum. Ya, sakitnya antum mudah-mudahan barakallahu fikum sebagai takfirul dzunub, sebagai penghapus dari dosa-dosa, atas segala kemaksiatan, dosa dan juga kekurangan-kekurangan kita, warif'atud darajat. Demikian juga untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin demikian yang bisa ana sampaikan di tempat ini, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua. Nah, dan demikian juga kita berterima kasih dan banyak bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh asatidzah kita, yang sebenarnya sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwasanya ana secara pribadi tidak merasa pantas untuk ilqa'un nasihah wa taujihat wa ma'indana al-fawaid wa ana rajulun miskin wa dan seterusnya. Nah, sehingga mudah-mudahan apa yang ana sampaikan bisa bermanfaat, dan apa yang benar itu minallahi azza wajal, dan apa yang salah dan keliru yaitu adalah dari kejahilan diri saya pribadi. Dan semoga dia meluruskan apa yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.